Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, al-thani fardul kifayati. Berkata al-Syaikh Abdullah al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau, Syarhu Risalati Adabiddarisi Walmudarrisi, beliau memasuki pembahasan yang kedua dalam hukum, ya, hukum mempelajari suatu ilmu. Maka pada pembahasan sebelumnya kita membahas hukum mempelajari ilmu yang fardul ain. Maka sekarang kita akan membahas pembahasan yang kedua, yaitu hukum menuntut ilmu yang fardu kifayah. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, Al-Qismu Tsani Fardul Kifayati. Jenis atau kelompok ilmu yang kedua, yaitu ilmu yang hukumnya dalam menuntut ilmu tersebut itu adalah fardu kifayah. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala melanjutkan, aslu fardil kifayati, ya, asal dari fardu kifayah, itu adalah ma yatahattamu ada'uhu ala jama'atil mukallafina. Ya, ma yatahattamu ada'uhu ala jama'atil mukallafina, yaitu sesuatu atau suatu ilmu yang harus dipenuhi atau diharuskan pemenuhannya, ya, atau diwajibkan pemenuhannya atas komunitas atau masyarakat orang-orang mukallaf. Ya, jadi yang dimaksud dengan fardul kifayah di sini adalah sesuatu yang diwajibkan pemenuhannya atas sekelompok atau sekomunitas atau masyarakat mukallaf. Kalau fardu ain kemarin itu wajibnya kepada individu. Sedangkan fardu kifayah itu kewajibannya itu adalah kewajiban yang kewajiban komunitas. Ya, kelompok. Maka bagaimana fa idza qama bihi man yakfi saqata anil baqin. Ya, fa idza qama bihi man yakfi saqata anil baqin. Maka jika ya, seseorang yang sudah dapat mencukupi pelaksanakan kewajiban tersebut itu sudah melaksanakannya. Ya, jadi ada seseorang atau beberapa orang yang dia itu dapat mencukupi kewajiban tersebut dan sudah melaksanakannya. Sakoto anil baqina, maka kewajiban tersebut itu gugur dari yang lain. Jadi misalnya ada sekelompok mukallaf ada 1000. Ya, kemudian ada hukum fardu kifayah yang dijatuhkan kepada mereka. Maka misalnya sudah ada 10 orang yang mampu mengerjakan fardu kifayah terhadap komunitas tersebut. Maka kewajiban tersebut gugur dari 990 orang yang lain. Wa alaihi, dan oleh karena itu, fa fardul kifayati matlubun fihi iqa'ul fi'li min ghairi nadhorin ila fa'ilihi. Ya, fa fardul kifayati matlubun fihi iqa'ul fi'li. Maka fardu kifayah itu yang dituntut di dalam fardu kifayah tersebut itu adalah ya terlaksananya atau terlaksananya atau terjadinya suatu perbuatan ya atau suatu perintah yang penting terlaksana ya terlaksana atau terjadi min ghairi nadhorin ila fa'ilihi tanpa melihat kepada pelakunya ya beda dengan fardu ain maka setiap individu itu punya tanggung jawab atau punya kewajiban. Nah, di sini yang dilihat yang penting pekerjaannya itu selesai. Ya, terlaksana. Kemudian lakinnal qadiru ala ada'il fardil kifaiyyi mutolabun bi an yaquma bihi. Ya kan, tetapi orang yang mampu untuk melaksanakan fardu kifayah tersebut, ya, dialah yang dituntut untuk melaksanakannya. Ya, jadi dalam suatu komunitas kaum mukallaf itu ada beberapa orang yang mampu. Tadi misalnya dari 1000 orang yang mampu 10 orang, maka 10 orang tadilah yang dituntut untuk melaksanakan fardu kifayah tersebut. Wa ghairul qadiri, dan bagaimana yang tidak mampu, berarti orang yang tersisa tadi 990 orang tadi, ya alaihi, maka wa ghairul qadiri alaihi, dan yang tidak mampu untuk melaksanakannya, maka apa yang dilakukan? An yahuthal qadiro, ya hendaknya yang tidak mampu itu mendorong orang yang mampu. Ya, yang tidak mampu mendorong, menyarankan, menganjurkan supaya yang mampu itu mengerjakannya. Kemudian wa yahmilahu 'alal qiyami bihi. Ya, selain mendorong dan menyarankan, menganjurkan, juga mendukungnya, memberikan dukungan. Ya, memberikan dukungan supaya kewajiban kifayah tersebut itu terlaksana. Nah, di sini yang penting fa in udiyal fardul kifaiyu, ya. Maka jika suatu kewajiban fardu kifayah itu sudah ditunaikan, ya, saqatal ithmu anhum jami'an. Maka dosa dari seluruh komunitas tersebut itu gugur. Ya, tidak ada yang berdosa di antara komunitas tersebut seluruhnya. Ya, tadi misalnya 1000 orang tadi, sudah ada 10 orang yang melaksanakan dan sudah tertunaikan, maka 1000 orang tadi itu selamat dari dosa. Ya, tidak berdosa. Wa idza uhmila, tetapi jika kewajiban tersebut itu diabaikan, artinya dari 1000 orang tadi itu tidak ada seorang pun yang melaksanakan. Ya, semuanya mengabaikan, padahal ada yang mampu. Ya, tetapi semuanya mengabaikan. Athimu jami'an. Maka seluruhnya, 1000 orang tadi, itu semuanya berdosa. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Kita melihat ini undur al-muwafaqati. Ya, bisa dilihat di kitab al-muwafaqat. Ya, ini buah karya dari al-imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala. Pada jilid yang pertama, ya Al-Mujallad Al-Awwala, Safhata Thamanin wa Sabaina wa Mi'atin, pada halaman 178 ila Safhati Tis'in wa Sabaina wa Mi'atin, sampai halaman 179. Kemudian bisa juga dilihat pada Al-Hukmut Taklifiyu, ya ini kitab buah karya Muhammad Abul Fath Al-Bayuni, Safhata tis'in wa tis'ina, pada halaman 99. Kita kembali ke atas. Ya. Kemudian, qawluhu dan ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, wa yuqalu lahu al-hajiyu, dan dikatakan juga untuk fardul kifayah itu al-haji. Nisbatun atau nisbatan ilal hajati man hajati man haja ilaihi, ya, nisbatan ilal hajati man haja ilaihi, itu disandarkan kepada, ya, kebutuhan orang yang membutuhkan. Ya, idhaftaqara, ya, jika dia fakir, dia perlu, dia membutuhkan, dia memerlukan, seperti itu. Kemudian wa martabatul hajati duna martabatid darurati, dan tingkatan haja, ya, kebutuhan, ya, walaupun maknanya sama-sama butuh, sama-sama perlu, tetapi tingkatan haja itu di bawah tingkatan darurah. Ya, haja itu ya keperluan, tetapi tidak sampai tingkat kebutuhannya darurah. Darurah itu betul-betul kebutuhan yang keperluan yang memang sangat. Sedangkan hajah itu tingkatannya di bawah itu. Tidak sampai sangat butuh. Maka apa contohnya di sini? Falju'ul ladhi yu'addi ila masyakotin. Ya. Maka rasa lapar yang dia itu mengakibatkan penderitaan. Ya. Setiap rasa lapar pasti mengakibatkan penderitaan. Ya. Falju'ul ladhi yu'addi ila masyakotin. Namun apa yang membedakan tingkatan lapar tersebut? Wala yu'addi ila halakin. Tetapi rasa lapar tersebut itu tidak sampai mengakibatkan kematian. Artinya kadang ya memang ada lapar yang saking laparnya itu dia menjadi hampir mati. Ya. Tapi di sini wala yu'addi ila halakin, dia itu kelaparannya itu tidak sampai mengakibatkan hampir mati. Wala yu'addi, ya, dia tidak sampai hampir mati. Sahibuhu yu'addu hajatan. Maka orang yang laparnya seperti ini, yang lapar dia menderita tapi tidak sampai hampir mati, ya, lapar sekali tapi tidak sampai hampir mati, dia dikatakan hajah. Ya, dia butuh, tapi butuhnya ya tidak sampai hampir mati. Bedanya apa? Wala yubihu lahu aklal muharrami. Maka orang yang seperti ini, yang haja seperti ini, tidak dihalalkan baginya makan sesuatu yang haram. Karena apa? Dia belum sampai lapar yang hampir mati. Ya, kalau laparnya belum sampai hampir mati, kemudian kita melihat di sekitar kita ada bangkai misalnya. Kita tahu bangkai hukumnya haram dimakan. Tetapi lapar kita itu masih lapar yang belum sampai mati, maka kita tidak boleh makan bangkai tersebut. Namun apa? Fa'in adda ila halakin, tetapi jika kelaparan itu sudah sampai sangat lapar, sampai dia itu sudah hampir mati kalau dia tidak makan. Ya. Sahibuhu soro darurotan. Maka yang seperti ini, orang yang lapar seperti ini dikatakan sudah daruroh. Ya, butuhnya itu sangat, ya, keperluan yang sangat. Yubihu lahu madzukira. Maka diperbolehkan, dihalalkan baginya makan sesuatu yang diharamkan. Ya, yang hukum asalnya haram. Ya, dia dihalalkan, dibolehkan makan sesuatu yang hukum asalnya haram. Ya, kita kelaparan di suatu tempat yang sudah hampir mati kita, kemudian di sekitar kita hanya ada bangkai. Yang tadinya haram, tetapi karena kita itu sudah hampir mati dalam keadaan darurat, yang sudah sangat perlu, maka diperbolehkan bagi kita makan bangkai tersebut. Ya, ini maksudnya. Perbedaan antara hajah dengan dorurah. Kita lihat catatan kaki, undur mustalahatu usulil fiqhi. Ini dapat dilihat di mustalahatu usulil fiqhi, safhata arba'in wa sittina wa mi'atin, pada halaman 164. Kemudian ta'rifuhu huna wa amthilatuhu, dan definisi fardu kifayah di sini dan contoh-contohnya, qawluhu, ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, wa huwa tarsuma labutta linnasi minhu fi iqamati dinihim. Yaitu mempelajari sesuatu yang dengan ilmu tersebut, itu manusia dapat menegakkan agamanya. Maksudnya apa? Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala melanjutkan, ay, maksudnya adalah, minal ulumi syar'iyyati. Maksudnya adalah, itu maksudnya dari ilmu-ilmu syariat. Ya, jadi ilmu yang dibahas di sini adalah ilmu syariat. Wa ma yatba'uha. Ya, dan ilmu-ilmu lain yang mengikuti ilmu tersebut. Mimma yu'inu 'alaiha. Ya, di mana ilmu-ilmu pendukung tersebut itu dapat mendukung ya ilmu syariat. Min ulumil alati, berupa ilmu-ilmu alat. Kemudian apa contoh ilmu syariat dan ilmu pendukungnya tadi? Itu adalah kahifdzil qur'ani. Sebagaimana menghafal Quran. Wal ahadithi, ya, dan juga menghafal hadis. Wa ulumihima, dan juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Quran dan hadis. Wal usuli, ya, dan ilmu usul. Wal fiqhi, dan ilmu fiqih. Wan nahwi, dan ilmu nahwu. wal lughati dan ilmu lughah. Wa ma'rifati ruwatil hadithi dan mengetahui para perawi hadith. Atau apa maksud dari ruwatul hadith? Ai rijalul isnadi. Maksudnya adalah para perawi yang ada dalam rangkaian sanad. Berarti yang meriwayatkan. Yang ada pada rantai-rantai sanad. Wal ijma'i. Dan juga harus ada orang yang mempelajari ijma'. Ya, ingat ini ilmu-ilmu yang fardu kifayah. Artinya tidak mungkin semua orang, semua muslim, itu mempelajari seluruh ilmu ini. Ya, tetapi ada sebagian dari sekelompok kaum muslimin yang mempelajarinya. Nah, harus ada orang yang mempelajari wal ijma'i, ijma'. Ya, mengapa harus ada orang yang mempelajari ijma'? Kita mengetahui ijma' atau kesepakatan kaum muslimin itu adalah salah satu dalil. Ya, salah satu dalil. Mengapa li alla ya'mala au yuftiya bima yukhaliful ijma'a? Harus ada orang yang mempelajari ijma' supaya seseorang itu tidak beramal yang menyelisihi ijma'. Dan juga supaya atau supaya seorang hakim atau mufti itu tidak berfatwa dengan sesuatu yang menyelisihi ijma'. Ya, walaupun ada mufti tidak boleh memecah ijma'. Ya, karena ijma' itu sudah sesuatu yang disepakati oleh kaum muslimin. Tidak mungkin tiba-tiba ada datang mufti yang kemudian membuat fatwa yang menyelisihi ijma'. Ya. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu, harus ada orang yang mempelajari ijma'. Wal khilafi. Dan harus ada yang pelajari perbedaan pendapat dalam agama. Ya, maksudnya apa? Ai ma'rifati atau ai ma'rifatul masailil khilafiyati. Yaitu mengetahui permasalahan-permasalahan yang di dalamnya memang ada khilaf. Ya, karena kita tahu ada yang perkara yang sudah disepakati ijma', namun ada khilafiyah. Ya. Maka mengapa diperlukan li annahu yuhtaju ilaiha fil fatwa? Karena permasalahan khilafiyah itu diperlukan oleh mufti untuk melakukan fatwa. Qauluhu dan ucapan dari Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala, wa minhu ma yuhtaju ilaihi fi qiwami amrid dunya katibbi. Dan di antara ilmu yang fardu kifayah itu adalah ilmu yang diperlukan untuk ya, terlaksananya atau terselenggaranya urusan duniawi. Katibbi, ya, seperti ilmu pengobatan atau kedokteran. Ya, atau ilmu pengobatan. Mengapa fi baqa'il abdani? Karena itu diperlukan untuk menjaga badan. Likaunihi dorurian, ya, karena terjaganya badan itu sesuatu yang doruri. Sesuatu yang sangat diperlukan oleh manusia. Ya, misalnya manusia mengalami sakit yang kemudian hampir mati, itu dia dalam keadaan doruri. Maka harus ada orang yang mempelajari ilmu yang dapat menyembuhkan penyakit tersebut dengan izin Allah. Kemudian beliau melanjutkan, wakadha ilmul baytarati. Dan demikian juga ilmu baytarah, ya, ilmu pengobatan atau kedokteran hewan. Ya, kata ilmul baytarati al-muta'alliqu bi ahwalid dawabi. Yang ilmu tersebut itu bergantung atau berkaitan dengan keadaan ya, hewan. Ya, kita tahu kehidupan kita dekat dengan hewan seperti untuk ternak ya, dan kalau waktu itu untuk kendaraan dan lain sebagainya. Ya, min sihhatin wa mardin. Atau maaf, min sihhatin wa maradin. Ya. Baik keadaan hewan ketika sehat dan sakit. Maka harus ada orang yang mempelajari ilmu tersebut. Wal hisabi, dan ilmu menghitung. Ya, menurut Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala ini termasuk ilmu yang fardu kifayah. Mengapa? Likaunihi daruriyan fil muamalati. Karena ilmu berhitung itu sangat diperlukan dalam transaksi muamalah. Ya, perdagangan kita memerlukan berhitung. Wa qismatil mawarithi, dan juga dalam pembagian waris. Pembagian warisan itu ya ada hitungannya, dan untuk menghitung kita perlu ilmu berhitung. Wal wasaya wa nahwiha, dan juga pembagian wasiat dan yang sejenis itu juga diperlukan ilmu berhitung di situ. Kemudian wal handasati. Kemudian yang menurut Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala termasuk ilmu fardu kifayah adalah ilmu keteknikan. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Hadhil lafzatu, lafat handasah ini, min ziyadatil Qasimi rahimahullahu taala. Ini merupakan tambahan dari Al-Qasimi rahimahullahu taala. Berarti tidak ada di dalam kitab Al-Majmu' buah karya An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya, wa qad istamalaha Ibnu Al-Qayyim kama sayati. Dan istilah handasah ini, teknik ini, itu juga digunakan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala sebagaimana akan datang nanti penjelasannya. Kita kembali ke atas. Mengapa handasah atau keteknikan masuk? Li'annahu yuhtaju ilaiha fi syu'unil mabani. Karena ilmu teknik itu diperlukan untuk ya urusan yang berkaitan dengan bangunan. Wasina'ati, dan juga urusan yang berkaitan dengan manufaktur atau industri. Wakadha ilmul misahati. Ya, demikian juga ilmu misahah. Ya, ilmu yang berkaitan dengan tanah dan peta dan lain sebagainya. Mengapa? Li'annahu yuhtaju ilaihi fi qismatil aradi wa ghairiha. Karena ilmu peta, ya ilmu bumi, ilmu tanah itu diperlukan untuk ya membagi bumi, ya membagi bagian-bagian dari bumi, tanah dan selainnya. Fahadihi min furudil kifayati. Maka ini termasuk dalam ilmu-ilmu yang fardu kifayah. Laisa li'annaha minal ulumi syar'iyyati. Dia dikatakan ilmu fardu kifayah bukan karena itu merupakan ilmu-ilmu syar'i. Itu semua ilmu dunia. Pengobatan, menghitung, teknik itu ilmu dunia. Ya bukan ilmu syariah. Walakin li'annaha la tatimmu masalihul ummati illa biha. Akan tetapi karena tidak akan sempurna maslahat umat melainkan dengan ilmu-ilmu dunia tersebut. Ya, tidak akan sempurna maslahat umat melainkan dengan ilmu ya tadi pengobatan, menghitung, teknik tadi. Wala syakka annaha idza wujidat min abna'il ummatil islamiyyati, dan tidak ada keraguan bahwa jika ilmu-ilmu tersebut, ya ilmu kedokteran, menghitung dan teknik tadi itu ada, ya wujidat, ada di tengah-tengah putra-putra kaum muslimin. Ya artinya putra-putra kaum muslimin itu menguasai ilmu teknik, ya, ilmu berhitung dan ilmu kedokteran, ya. Fa inna hadza ya'ni liktifa' adz-dzatiyah. Maka ini, ya, jika ini terjadi bahwa jika putra kaum muslimin itu menguasai ilmu-ilmu tersebut, maka ini berarti apa? Kaum muslimin itu dapat mencukupi diri sendiri. Ya, mencukupi kaum muslimin. Walistighna'a 'anil umamil ukhra. Ya. Dan jika kaum muslimin itu menguasai ilmu-ilmu tersebut, kaum muslimin tidak membutuhkan kepada umat lain. Ya, kita mengetahui bahwa ilmu-ilmu teknik, ya, ilmu berhitung, ilmu kedokteran itu masih dikuasai oleh barat. Ya, masih ada kebutuhan bagi kita untuk bergantung kepada mereka. Tapi jika kaum muslimin menguasainya, maka iktifa, cukup ya, kaum muslimin mencukupi diri sendiri, dan istighna, kaum muslimin tidak lagi membutuhkan umat yang lain. Fala takunul ummatul muslimatu alatan ala ghairiha. Maka kalau itu terwujud, maka kaum muslimin, umat muslim, itu tidak lagi bergantung kepada umat yang lain. Wahada matlubun, maka ini, kejayaan kaum muslimin seperti ini, itu adalah sesuatu yang dituntut. Ya, ini adalah alasan mengapa ilmu-ilmu tersebut itu dijadikan fardu kifayah oleh Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala. Kemudian di sini dukhulu ulumid dunya fi fardil kifayati. Ya, masuknya ilmu-ilmu dunia ke dalam fardu kifayah. Ya. Kemudian qauluhu, kemudian ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala, wa minhu, dan di antara ilmu yang fardu kifayah, ta'allumu sona'i illati hiya sababu qiyami masalihid dunya. Dan di antara ilmu yang fardu kifayah adalah mempelajari ya, berbagai macam keterampilan yang menjadi sebab tercapainya atau terwujudnya kemaslahatan dunia. Kazira'ati, ya, seperti ilmu pertanian. Ai, kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan, wa min furudil kifayati ta'allumus sana'i allati yuhtaju ilaiha. Di antara fardu kifayah adalah mempelajari keterampilan-keterampilan yang diperlukan, yang dibutuhkan. Kazira'ati, seperti ilmu pertanian. Atau wahum ilmul filahati, itu adalah ilmu ya agrikultur, ilmu pertanian. Alladhi yuradu bihi, apa yang dimaksud dengan ilmu pertanian? Ma'rifatu ahwalin nabati. Itu adalah mengetahui keadaan dari tumbuhan. Ya, kita tahu tumbuhan itu adalah salah satu makanan pokok bagi manusia. Ya, itu kebutuhan yang pokok. Min haitsu, ya, di mana atau dari sisi ini jumlah ya. Berarti min haitsu tanmiyatuhu bisaqi. Yaitu menjaga ya, atau memelihara atau mengembangkan atau memelihara tanaman tersebut bisaqi dengan mengairi tanaman. Wal ilaji, dan juga mengobati jika tanaman tersebut terkena penyakit. Min bada'i kaunihi ila tamami nash'atihi. Jadi tanaman itu dipelihara dari awal permulaannya, ya dari benih atau dari biji, sampai sempurna pertumbuhannya. Artinya sampai selesai berbuah. Kemudian fahadha daruriyun lil insani fi ma'ashihi. Maka ilmu yang memelihara tanaman ini itu adalah ilmu daruri. Ilmu yang sangat diperlukan bagi manusia ya, untuk kehidupan manusia. Walihadha ishtaqqasmuhu minal falahi. Maka namanya ilmu pertanian ini, ya, al-filahah tadi itu merupakan turunan dari, atau namanya itu ishtaqqa, ya mushtaq, atau turunan derivasi dari al-falah. Ya, apa itu al-falah? Wahuwal baqa'u, ya, yaitu terpelihara, terjaga. Ya, maka ilmu ini adalah ilmu untuk menjaga kehidupan manusia. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Ya, unzur, ini dapat dilihat di ya, Al-Misbahul Munir, yaitu adalah buah karya Al-Fayumi, ya, Sofhata Thamanina wa Arba'imi'atin, yaitu halaman 480. Kemudian Khazanatul Ulumi, pada kitab Khazanatul Ulum, Sofhata Thamanina wa Mi'atin, pada halaman 180. Kemudian beliau melanjutkan, wa nahwiha. Ya, kemudian Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala mengatakan wa nahwiha, ai maksudnya minas sona'i illati tuhtajuhal atau minas sona'i illati tahtajuhal ummatu. Ya, minas sona'i illati tahtajuhal ummatu. Yaitu keterampilan-keterampilan yang diperlukan oleh umat. Contohnya apa? Kal hidadati. Ya, contohnya ilmu dalam menempa besi. Kemudian wan nijarati, ya, ilmu dalam memahat atau memanfaatkan kayu. Ya, wasina'ati bi anwa'iha, dan juga keterampilan-keterampilan dengan berbagai macam jenisnya. Nah, ini menurut beliau berdua, hafizahullah ta'ala dan rahimahullah ta'ala, itu bahwa ilmu-ilmu ini itu termasuk fardu kifayah. Ya. Tetapi ada pendapat yang lain. Ya. Yaitu apa? Pendapat dari Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Kita lihat di sini ada ra'yu Ibnul Qayyimi fi hadhil mas'alati. Pendapat dari Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam perkara ini. Perkara apa? Perkara masuknya ilmu dunia ke dalam ilmu fardu kifayah. Ya, bagaimana pendapat beliau? Ala anna Ibnul Qayyimi rahimahullah ta'ala lam yartadi ya adda atau udda ta'allumis sona'i'i min furudil kifayati. Ya, ala anna Ibnul Qayyimi rahimahullahu ta'ala lam yartadi udda ta'allumis sona'i'i ya udda ta'allumis sona'i'i min furudil kifayati. Ala anna, ya meskipun demikian, Ibnul Qayyimi rahimahullahu ta'ala, Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, lam yartadi udda ta'allumis sona'i'i min furudil kifayati. Beliau tidak setuju, tidak sepakat, ya, tidak ridho jika mempelajari ilmu-ilmu dunia, mempelajari keterampilan tadi, itu dihitung sebagai fardu kifayah. Nah, di sini pendapat beliau bahwa mempelajari ilmu yang fardu kifayah tadi, atau mempelajari ilmu-ilmu dunia tadi, itu beliau tidak setuju jika itu dimasukkan dalam ilmu fardu kifayah. Bagaimana pendapat beliau? Faqala rahimahullahu ta'ala, maka berkata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa amma fardul kifayati fala a'lamu fihi dhabitan sahihan. Ya, wa amma fardul kifayati fala a'lamu fihi dhabitan sahihan. Dan adapun ilmu fardu kifayah, maka saya, yaitu Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, tidak mengetahui adanya standar, ukuran, atau batasan yang jelas, ya, yang benar. Artinya, banyak perbedaan pendapat di situ, karena batasan ukurannya itu tidak sahih. Kemudian beliau melanjutkan, فَإِنَّ كُلَّ أَحَدٍ يُدْخِلُ فِي ذَلِكَ مَا يَذُنُّهُ فَرْضٌ. Maka setiap orang, ya, atau karena setiap orang itu memasukkan ke dalam ilmu fardu kifayah tersebut apa-apa yang dia sangka sebagai ilmu yang fardu. Artinya ilmu fardu kifayah itu menurut beliau itu adalah sangkaan, ya, orang atau ulama mungkin menyangka bahwa oh ilmu ini fardu, kemudian dimasukkan ke dalam fardu kifayah. Oh ini fardu, dimasukkan fardu kifayah. Tidak ada batasan yang jelas. Fayudakhilu ba'dun nasi fi dzalika ilmat tibbi. Ya, maka sebagian dari manusia itu memasukkan ilmu kedokteran dalam fardu kifayah. Wa ilmal hisabi, dan juga memasukkan ilmu berhitung ke dalam fardu kifayah. Wa ilmal handasati, dan juga memasukkan ilmu teknik ke dalam fardu kifayah. Ya, wal misahati, dan juga memasukkan ilmu bumi, ya, ilmu perpetaan ke dalam fardu kifayah. Ya, kemudian wa ba'duhum yazidu ala dzalika ilma usulis sina'ati. Dan sebagian dari manusia itu ada yang menambahkan ke dalam ilmu fardu kifayah, yaitu ilmu pokok dari keterampilan-keterampilan, ya usul dari keterampilan. Contohnya apa? Kalfilahati, seperti ilmu pertanian. Walhiyakati, ya, termasuk juga ilmu dalam memintal atau menenun. Ya, memintal, menenun itu membuat kain dari suatu bahan. Kemudian walhidadati, dan juga ilmu yang berkaitan dengan menempa besi. Walkhiyatati, dan juga menjahit, ya kalau menjahit dari kain menjadi pakaian. Wanahwiha, dan sejenis dengan itu. Wa kullu dzalika hawasun wa khobatun. Ya. Perkataan beliau rahimahullahu taala cukup tegas dan keras dalam hal ini. Dan itu semua menurut beliau itu adalah ya kegilaan dan kebodohan. Ya. Jadi beliau tidak sepakat bahwa ilmu-ilmu dunia tersebut itu dimasukkan dalam fardu kifayah. Ya, karena tadi tidak ada batasan yang jelas dalam perkara tersebut. Ya, ini juga pendapat ulama. Kita lihat catatan kaki. Ya, ini dapat dilihat di kitab beliau, Miftahu dari Sa'adati. Ya, yaitu pada buah karya beliau, Miftahu dari Sa'adah. Al-Mujallad al-Awwala pada jilid pertama, Sofhata arba'in wa arba'ina wa arba'i mi'atin, ya, pada halaman 444, ila sofhati khomsin wa arba'ina wa arba'i mi'atin, sampai halaman 445. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.